sini, di antara pohon yang tinggi, di luasnya belantara Kalimantan dan Sumatera. Hulu merah begitu indah, cerah seperti harapan. Kekayaan alam kita, satwa asli Indonesia. Hutan rimba itu rumahnya, tidak banyak ia tersisa. Jangan tunggu ia sirna, selamatkan dari bahaya. Oh, oh, oh, oh, biar dia nikmati hidupnya. Hidup bebas di alam merdeka. Lindungi, lestarikan atau hilang. Hey! Oh, aku, kamu, dan semua bisa. Semua uang bila pohon terakhir hilang. Bumi panas makin meranggas, orang hutan makin merana. Whoa.